Baik. Ini pertanyaan, bagaimana sekiranya imam tasyahudul awalnya lupa sampai sudah tegak berdiri? Ternyata dia kembali lagi. Bagaimana? Ini perbuatannya haram. Tapi kalau sudah membaca Fatihah dia kembali lagi, batal salat. Tapi kan hanya berdiri tegak, ini perbuatannya haram. Dan dia harus sujud sahwi nanti. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istatamma qa'iman fala yajlis. Wa idza lam yastatim fala yajlis." Kalau sudah sempurna berdiri jangan duduk. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka silakan duduk. Nah, bagaimana dia duduk sementara kita masih duduk? Enggak apa-apa kalau kita. Maka nanti imam harus sujud dan istighfar kepada Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala. Baik, bagaimana waktu muda banyak sholat yang kita tinggalkan, sementara sekarang kita tobat, perlu diqadha, enggak perlu, istighfar aja sudah banyak-banyak. Ya, afallahu amma salat. Allah memaafkan yang telah lewat. Ya, hadza wallahu ta'ala. Apakah ketika berdoa kita boleh mengarahkan pandangan ke atas? Tidak menjadi masalah. Memang itulah dia menunjukkan secara fitrah Allah itu dia di atas. Tangan menghadap ke atas juga. Wallahu ta'ala. Jam berapa kita mulai sholat tahajud? Selesai isya sudah boleh, tetapi afdalnya di akhir malam. Jam 12 ke atas lah, itu sudah utama. Wallahu ta'ala. Kalau kita lupa sudah tasyahud awal atau belum, apakah harus dilebihkan rakaatnya? Tergantung sekarang. Lupa itu ada dua. Ada namanya tahari dan ada namanya syak. Lupa taharinya bagaimana? Dia berusaha mengingat. Ketemu. Ya sesuai dengan apa yang dia yakini. Nanti sujud sahwi setelah salat. Ya, atau sesuai sebelum salam. Andai kata kita lupa tapi gak ketemu juga, ini dua apa tiga, sudah cari patehah yang gak jelas juga, cari cara duduk yang gak jelas juga, maka apa? Ambil bilangan terkecil. Kemudian sempurnakan. Setelah salam baru kita sujud sahwi. Inilah dia caranya kalau kita ragu dan lupa. Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi masalah sujud sahwi tadi ada dua bentuk keraguan. Pertama, keraguan yang ketemu. Mana yang sahih? Maka di sini sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau dia ragu tidak ketemu, ambil bilangan paling kecil. Sujud sahwinya sebelum salam. Ya, jadi itu sekali lagi ya, seperti dia lupa sudah rakaat kedua atau ketiga. Ketemu, ya sudah, berarti sujud sahwinya setelah salam. Tapi dua atau tiga gak ketemu, ambil paling kecil, sempurnakan terus, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Hadahu Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya sholat di tempat yang gelap? Apakah tidak sama dan memejamkan mata? Tidak. Tetapi kalau orang sengaja menggelapkan dengan lihat kehusyuan, ini bagian dari tasyabbuh bi orang-orang tasawuf. Tidak. Ya. Tapi kalau memang tidak ada seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi masalah. Sesuatu yang mubah. Ya, hadza wallahu ta'ala. Dengan bukti apa? Andai kata Aisyah tahu Nabi salat ada lampu, enggak perlu dicari. Tapi apa? Tangan Aisyah meraba. Ternyata ditemukan di kaki Nabi. Kaki Nabi sedang rapat kedua telapak kakinya waktu sedang sujud. Ya, dan ini menunjukkan apa? Kedua kaki itu sunnahnya ketika sujud apa? Dirapatkan dan ditekan sehingga jari-jari menghadap ke kiblat. Ya. Ingat nih para muslimah, sunnahnya kaki ketika sujud rapat. Ya, kedua kaki itu ditempelkan dan jari-jari agak ditekan sehingga rata-rata menghadap kiblat. Ya, kalau sakit tidak menjadi masalah, yang penting rapat saja. Wallahu a'lam. Baik para jamaah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang salatul khauf, bagaimana salat ketika takut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.